ketua. Lah, niki ketua mesti nesu niki. Ketua. Wis rene sing ngejak sapa? Awakmu. Awakmu. Kowe numpak mobil sapa? Mobil awakmu. Kuwi enak apa-apa ning dalan kuwi ora ngira. Koordinator. Tenang, tenang. Tenang. Jel, jel, tangan. Kowe melu ngaji ning kene sing ngejak sapa? Dijawab sing ngejak sapa? Nah, jawaban. Ini gila. Eh, ra iso koordin gila. Sing ngejak sapa? Jenengan. Ya wis, sing ngejak aku. Terus hitunganmu bukti karo kiai kepiye? Dan ocil, dan nah, kene buktine isine. Kok karo kiai iki bukti? Kok suwi-suwi. Wis to. Mantok. Timbangane awakmu malah kekno. Wis kekno, wong ki ikhlas lan nrimo. Kok bakal diganti luwih akeh karo Gusti Allah. Bendi mau ngajian. Nek sakmene jaluk nek ngerti wong ngono golek liyane iki. Wis to. Kok mau telu kok dadi loro iki kepiye?